Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد. قال المؤلف والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabi, panggilan kepada nabi yang mulia, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hasbukallah, hasbuka, hasbu di sini mudhaf, dhamir kaf mudhaf ilaih. Sehingga dhamir kaf di situ fi mahalli jar. Mahalnya jar. Karena dia mudhafun ilaih. Sedangkan hasbu di situ dirafa'kan. Bisa di-i'rab dengan dua sisi. Di-i'rab sebagai mubtada, hasbu sebagai mubtada. Hasbukallah. Allahu lafdul jalalah di situ sebagai khobarnya. Sisi yang kedua, hasbu di situ di'rab sebagai khobar muqaddam. Sedangkan lafzul jalalah Allahu di situ sebagai mubtada muakhar. Sehingga aslinya Allahu hasbuk. Allahu hasbuka. Hasbuka maknanya adalah kafika, yang mencukupimu, waqika, yang akan melindungimu dari segala bentuk kejelekan, wanasiruka, dan yang akan menolongmu, membantumu, mencukupimu, melindungimu, menolongmu dan membantumu. Hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Yang menjadi iskal di situ adalah man. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Man di situ mau diatofkan kemana? Kalau diatofkan ke lafzul jalalah, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin, yakni Allah dan orang-orang beriman yang mengikutimu, hasbuk, yang akan mencukupimu. Ini pendapat yang pertama yang disebutkan oleh mereka para ulama tentang tafsir ayat tersebut. Apabila man di situ diatofkan kepada lafzul jalalah, maka maknanya berarti Allah dan orang-orang yang beriman akan mencukupimu, wahai Nabi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, man di situ diatofkan kepada kaf, sehingga maknanya Allah subhanahu wa ta'ala mencukupimu, wahai Nabi, dan mencukupi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Pendapat yang kedua ini, hanya Allah saja yang akan mencukupimu dan akan mencukupi orang-orang yang beriman, menolongmu, membantumu, dan akan menolong mereka, orang-orang yang beriman, dan membantu mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, dan juga melindungimu. Dua pendapat yang disebutkan oleh mereka para ulama tentang tafsir ayat tersebut. Pendapat yang pertama, yang mengatakan di situ makna ayat ini adalah Allah dan orang-orang yang beriman akan mencukupimu. Kalau Allah mencukupimu, maknanya melindungimu, membantumu, menjagamu. Tapi kalau orang-orang beriman mencukupimu, maknanya menolongmu. Dan gak boleh, kata mereka pendapat yang pertama ini, man di situ diatofkan kepada kaf, hasbuka. Enggak boleh di sana Allahu hasbuka wa hasbu manittaba'aka minal mu'minin. Enggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena pengatofan sesuatu yang diatofkan kepada dhamir yang majrur fi mahali jarin harus diulang amilnya. Kalau maknanya seperti itu, maka kalimatnya harusnya hasbukallahu wa hasbu manittaba'aka minal mu'minin. Hasbunya harus diulang. Ketika hasbunya enggak diulang, menunjukkan man di situ bukan diatofkan ke kaf, tapi ke lafzul jalalah, Allah dan orang-orang yang beriman yang akan mencukupimu, wahai Nabi. Ketika enggak diulang, maknanya seperti itu, kata mereka. Tapi ini dibantah oleh mereka, para ulama, enggak mesti. Gak mesti di sana, gak harus ada pengulangan. Pendapatnya Ibnu Malik, Sahib Alfiyah, Alfiyah Ibnu Malik, kitab nahwu yang lumayan ya. Nah, lumayan tinggi. Nah, yang menulis Ibnu Malik. Isinya bait-bait syair. Dan beliau berpendapat enggak mesti. Enggak mesti diulang. Nah, enggak mesti di situ harus hasbukallah wa hasbu man. Enggak mesti harus diulang hasbunya. Nah, kenapa? Karena datang dari mereka orang Arab, ada juga di dalam Al-Quran bentuk yang sama seperti ini. Nah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Nah, kiraannya Hamzah. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah yang tasa'alu nabihi, yang kalian satu sama yang lain meminta dengan namanya. Nah, satu sama yang lain meminta bantuan dengan nama Allah. Wal arhami. Dan juga dengan nama Rahim. Nah, aku adalah Rahimmu. Nah, kerabatmu. Nah, saling meminta dengan Rahim. Nah, di situ enggak diulangi bihi wa bil arhami, tapi langsung bihi wal arhami. Ini kiraahnya Hamzah lo ya. Nah, adapun sab'ah yang lain qura sab'ah membacanya dengan arhama. Wattaqullah wattaqul arhama. Bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kalian. Takutlah kalian kepada Rahim. Jangan sampai kalian memutusnya. Nah, maknanya seperti itu kalau arhama bacanya. Nah, tapi kiraannya Hamzah bacanya dengan arhami. Nah, itu tidak diulang. Nah, begitu pula orang Arab di sana mengatakan sebagaimana dinukil oleh sebagian nuhah ulama nahwu. Orang Arab mengatakan fiddari ma fiddari ghairuhu wa farasihi. Tidak ada di dalam rumah itu ghairuhu selain dia wa farasihi. Enggak diulang di situ, enggak disebut ghairuhu wa ghairu farasihi selain dia dan selain kudanya. Ghairnya enggak diulang. Langsung boleh. Nah, ini khusus yang paham ya. Nah, karena seru ini pembahasannya nih. Termasuk gurih. Nah, rasanya. Nah, dan juga bait syair yang dibawakan oleh si Baweh dalam kitabnya Alkitab. Si Baweh punya kitab namanya Alkitab. Nah, kitab Nahwu. Si Baweh ini ulama Basrah. Nah. Menyebutkan sebuah bait syair tanpa menyebutkan siapa yang mengucapkan, siapa penyairnya, tidak disebutkan. Nah. Yang mana bait syair tersebut penyairnya di situ mengatakan fal yauma qarrabta tahju wa tashtimuna. Fadhhab fama bika wal ayami min ajabi. Fal yauma, hari ini. Baru hari ini. Korobta, kamu mulai. Nah, tahjuna wa tashtimuna, kamu mulai menyerang kami. Wa tashtimuna, dan mencela kami. Nah, padahal sebelumnya enggak. Baru kali ini muncul, walaupun perkara ini, akhlak yang ada padamu ini sebenarnya sudah terbaca sebelumnya. Kamu ini orang yang mengkhawatirkan. Berteman dengan kamu ini membahayakan. Karena mencela itu menjadi kebiasaanmu. Kalau seandainya orang yang lebih mulia dariku saja kamu cela. Orang yang lebih mulia dariku saja kamu serang. Kamu menyerangnya, kamu mencelanya, apalagi aku. Berteman dengan kamu itu mengkhawatirkan, tapi masih saja berteman dengannya. Karena mempertimbangkan ini, mempertimbangkan itu, maslahat ini, maslahat itu. Nah, baru kemudian muncul Allah singkat. Akhlak yang selama ini ada pada dirimu, fal yauma, hari ini. Qarrabta tahjuna wa taslimuna, kamu sudah mulai terlihat, tampak kamu ini, akhlakmu yang selama ini. Nah, yang dikhawatirkan, yang ditakut-takutkan, tahjuna, mulai menyerang kami. Watastimuna, dan mulai mencela kami. Nah, fadhab, maka kalau begitu idhab, pergilah kamu, jangan ganggu kami. Jangan sibukkan kami dengan celaan-celaanmu, jangan sibukkan kami dengan serangan-seranganmu, trik-trikmu. Biarkan kami dengan dakwah kami, biarkan kami dengan tarbiyah kami, biarkan kami dengan kesibukan-kesibukan yang ada pada kami. Idhab, kata penyair tersebut. Pergilah kamu. Nah, kenapa? Karena enggak aneh perbuatanmu itu. Fama bika wal ayyami min ajabi. Nah, karena tidak aneh perbuatanmu itu. Karena selama ini sudah dikhawatir-khawatirkan, ditakut-takutkan ini. Mengkhawatirkan ini, berteman sama orang ini. Nah, kalau orang yang lebih mulia saja, enggak selamat dari lesannya. Orang yang lebih afdal saja, enggak selamat dari tikaman-tikamannya. Apalagi orang seperti kami. Idhab, pergi kamu. Pergi. Jangan ganggu kami. Nah, itu sesuatu yang enggak aneh muncul darimu, kata penyair. Fama biga wal ayyami min ajabi. Enggak aneh itu muncul dari kamu sekarang ini. Nah, sebagaimana hari-hari sudah menampakkan berbagai macam keanehan-keanehan. Nah, hari bergulir, bulan bergulir, tahun bergulir, menampakkan berbagai macam keanehan-keanehan, dan di antara keanehan yang disingkapkan, keanehan yang ada pada dirimu ini. Nah, sehingga sudah enggak aneh lagi karena saking banyaknya keanehan-keanehan yang sudah enggak aneh lagi. Fadhab. Nah, syahidnya dari kalam penyair tersebut, fama bika wal ayami, bika wal ayami, bukan bika wabil ayami, tapi bika wal ayami. Nah, tidak diulang di situ. Nah, sehingga sesuatu yang disebut oleh mereka, makna ayat ini, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin, maknanya harus Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman yang akan mencukupimu, wahai Muhammad. Nah, maknanya harus itu, enggak boleh yang lain. Kenapa? Kalau maknanya Allah mencukupimu dan mencukupi orang yang beriman, maka kalimatnya bukan seperti ini. Harus hasbukallah wa hasbu man. Nah, diulang lagi hasbunya. Nah, maka dijawab dengan pendapatnya Ibnu Malik tadi. Nah, datang dalam Al-Quran, datang dalam kalamnya, ucapannya mereka orang Arab, baik Nasr ataupun Syair. Nasr. Nasr itu prosa. Prosa itu apa ya? Ucapan sehari-hari itu ya. Nah, prosa. Baik pada ucapan sehari-hari ataupun dalam syair mereka. Nah, itu tidak menyebutkan di situ pengulangan. Nah, dan itu boleh. Nah, dan ini yang lebih dekat, lebih akrab sebagaimana dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan ulama yang lainnya, bahwasanya makna ayat ini hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin, Allah mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Nah, ini maknanya yang benar. Pendapat yang benar tentang makna dari ayat tersebut. Nah, dan juga enggak bisa orang-orang beriman mencukupi Nabi Muhammad. Beda di sana antara makna mencukupi dan menolong. Beda. Hah? Kalau mencukupi itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi. Nah, kalau menolong, kaum mukminin bisa menolong Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau mencukupi itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata, karena mencukupi itu maknanya menjaga, melindungi dari segala bentuk perkara. Nah, yang tidak disukai, menolong, membantu. Ini maknanya mencukupi. Nah, sehingga enggak bisa dikatakan kalau orang-orang beriman mencukupi kamu wahai Muhammad, enggak bisa. Nah, kalau menolong iya, tapi kalau mencukupi tidak. Nah, yang mencukupi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini makna yang benar pada ayat tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hasbuka wa hasbu manittaba'aka minal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala yang mencukupimu wahai Nabi dan mencukupi orang-orang beriman yang mengikutimu. Nah, mencukupinya dengan pertolongannya, dengan perlindungannya, dengan penjagaannya. Nah, maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu yang mencukupimu dan mencukupi mereka orang-orang yang beriman, maka selayaknya dan seharusnya, nah, bersandarnya dan bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya ayat ini walaupun enggak ada lafaz tawakalnya, nah, walaupun enggak ada lafaz tawakalnya, didatangkan oleh mualif. Nah, di dalam bab ini, bab tawakal. Kenapa? Karena ada mengandung makna tawakal. Nah, dengan dalalatul iltizam. Kalau Allah mencukupi Nabi dan mencukupi orang-orang yang beriman, maka sepantasnya lah dan seharusnya dan semestinya mereka itu bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mualif mendatangkan ayat ini di bawah bab tawakal. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.